berusaha untuk ku lupakan. Ingin ku lari dari kesedihan yang bersemayam di lubuk hatiku. Semoga kau datang membimbingku menuju bahagia. Semoga kau datang meringankan luka di hatiku dan meminjamkan bahumu dan menyeka air mataku dan menggenggam kedua tanganku. Semoga kau datang membimbingku menuju bahagia. Semoga kau datang meringankan luka di hatiku dan meminjamkan bahumu dan menyeka air mataku dan menggenggam kedua tanganku. Na na na, na na na, na na na. Dan meminjamkan bahumu dan menyeka air mataku dan menggenggam kedua tanganku. Na na na, na na na, na na na. Menggenggam kau.